Percayalah aku milikmu, walaupun engkau jauh, namun selalu ada di hati. Semoga cinta ini tak akan cepat berlalu, sampai dunia tiada lagi ada memari. Ku rela berkorban demi jangan musnahkan.